Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para hadirin yang kami muliakan, sedikit mengulas apa yang telah tersampaikan pada pertemuan yang terakhir, yang mana pada pertemuan tersebut kita telah membahas dan menyelesaikan sebuah bab tentang hukum mengqasar salat ketika safar. Sehingga selanjutnya fa insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu babul jum'ah, sebuah bab yang menjelaskan tentang hukum seputar sholat jum'at. Sebagai mukaddimah, penulis kitab ini Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah akan menjelaskan tentang keistimewaan hari Jum'at dan berbagai ibadah yang disyariatkan pada hari tersebut. Kata beliau rahimahullah dalam mukaddimahnya, Yaumul Jum'ati afdhalu ayyamil usbu'. Kata beliau rahimahullah, hari Jum'at adalah seutama-utamanya hari dalam satu pekan. Dari sekian hari yang ada, maka hari Jum'at adalah hari yang paling afdhal, hari yang paling utama. Dan hari Jumat berpredikat sebagai Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya seluruh hari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya bahwa hari Jumat adalah hari terbaik, hari yang paling utama. Sebagaimana beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari tersebut adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya subhanallah, empat peristiwa penting disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beruntun dalam hadis ini. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Waqad khassallahu bihil muslimin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan kaum muslimin dengan hari Jumat. Wa adhalla anhu man qablahum minal umam, dan Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan menyelewengkan umat-umat sebelum mereka dari hari Jumat. Dalam pengertian, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan istimewaan hari Jumat kepada kaum muslimin saja dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Kalau orang-orang Yahudi, maka hari besar mereka adalah hari Sabtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hal tersebut dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Yahudi dahulu pernah dilarang untuk berburu ikan pada hari Sabtu sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari Sabtu. Namun kemudian mereka melakukan hilah, mereka melakukan tipu daya. Perangkap ikan dipasang, diletakkan pada hari Jumat, kemudian diambil pada hari Ahad. Mereka telah melanggar kemuliaan hari Sabtu. Demikian halnya orang-orang Nasrani. Kalau untuk mereka adalah hari Ahad, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, hari besar mereka adalah hari Ahad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih hari Jumat sebagai hari besar kaum muslimin. Karoman minhu wa fadlan ala hadhil ummah, sebagai anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Sehingga di antara keistimewaan umat Islam adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar, yang sangat mulia, yaitu hari Jumat dengan sekian banyak keistimewaannya. Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mu'alif atau penulis rahimahullah akan menjelaskan tentang kita, kepada kita tentang berbagai ibadah yang disyariatkan pada hari Jumat. Walihadzal yaumi khasa'isu minal ibadat, dan hari Jumat memiliki kekhususan dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah-ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan pada hari Jumat dan tidak disyariatkan pada hari-hari yang lainnya. Wa'adhamuha hadhihi shalah, dan yang paling agung adalah pelaksanaan sholat Jumat. Ini ibadah yang sangat identik dengan hari Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Allati hiya akadul furud, yang mana sholat Jumat adalah kewajiban yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Akadul furud, kata beliau rahimahullah, sangat dianjurkan, sangat ditekankan dalam agama Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kewajibannya dalam Al-Quran. Terabadikan kewajiban tersebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil, diseru untuk melakukan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dharul bai', dan tinggalkan transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan ada ancaman khusus bagi seorang muslim yang meninggalkan pelaksanaan salat Jumat dengan sengaja. Terutama bagi yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 2 atau 3 kali secara beruntun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat keras dalam hadisnya. Tubi'a ala qalbi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang meninggalkan 3 salat Jumat secara beruntun tanpa uzur yang syar'i, maka akan ditutup kalbunya, akan dikunci kalbunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Kemudian ibadah berikutnya, wa kadza istihbabu qiraati suratai as-sajdah wal insan. Dan demikian halnya dianjurkan untuk membaca 2 surat, yaitu surat as-sajdah dan surat al-insan dalam pelaksanaan salat subuh pada hari Jumat. Hukumnya sunnah atau mustahab, dianjurkan bagi seorang imam untuk membaca surat as-sajdah pada rakaat yang pertama dan surat al-insan pada rakaat yang kedua dalam pelaksanaan salat subuh. Namun hukumnya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Kalau mampu dan bisa diamalkan, maka yang demikian itu lebih afdol. Namun kalau tidak hafal dan tidak mampu, maka boleh untuk membaca surat apapun sesuai dengan hafalan. Kemudian ibadah berikutnya, wasurati al-kahfi fi yaumiha, dan dianjurkan untuk membaca surat al-kahfi pada hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pahalanya sangat besar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya barang siapa membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meneranginya dengan cahaya di antara 2 Jumat. Cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim yang membaca surat al-kahfi. Meskipun secara lahiriah tidak terlihat cahaya tersebut, namun sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita meyakini kebenarannya. Dan boleh untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya. Karena ketika matahari sudah tenggelam pada hari Kamis, maka sudah terhitung sebagai hari Jumat. Patokannya mulai dari tenggelamnya matahari pada hari Kamis atau malam Jumat, sampai tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Maka selama durasi waktu tersebut dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian ibadah berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa kasrati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun dia berada. Namun pada hari Jumat, anjuran tersebut lebih ditekankan lagi, karena ada hadis yang secara khusus menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah." Sungguhnya hari kalian yang paling afdhal adalah hari Jumat. "Fa'aktsiru 'alayya minas shalah." Maka hendaknya kalian memperbanyak solawat kepadaku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada batasan maksimalnya. Yang jelas orang muslim berusaha untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun dia berada. Paling tidaknya seorang muslim mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Paling tidaknya mengucapkan doa solawat seperti itu. Itu redaksi yang paling pendek ketika bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghimpun antara salam dan solawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, curahkanlah solawat dan keselamatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan mengucapkan misalnya alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wassalam. Yang jelas berusaha untuk menghimpun dua perkara tadi, solawat dan salam. Jangan cuma salam saja kepada beliau sallallahu alaihi wassalam dengan mengatakan misalnya alaihi salam. Ini tidak disyariatkan. Dan telah dijelaskan oleh para ulama bahwa khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim hendaknya menghimpun dua perkara tadi. Kalau untuk Nabi-Nabi terdahulu tidak masalah. Misalnya ketika nama Nabi Ibrahim disebut, kita mengucapkan alaihi salam, tidak masalah. Namun khusus untuk beliau, hendaknya menyebutkan atau mendoakan dua perkara tadi. Salawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memerintahkan hal tersebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah salawat kepada beliau. Wassallimu alaihi. Dan ucapkanlah salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wassallimu taslima. Dan yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Redaksi atau lafaz salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang paling afdol dan pahalanya paling besar. Dan makna selawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di hadapan para malaikatnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Abu Aliyah rahimahullah dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Salawat Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam artinya adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap beliau di hadapan para malaikatnya. Kemudian ibadah berikutnya, wal-ightisali wa-tatayyub walabsi ahsani siyab, disunahkan untuk mandi sebelum menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa hukumnya adalah wajib, tidak sekedar sunnah atau anjuran. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, seorang yang meninggalkan ajaran ini dengan sengaja tanpa udzur yang syar'i, maka dia telah berdosa karena meninggalkan kewajiban. Ala kulli hal, yang jelas kita berusaha untuk mandi sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Adapun kaifiahnya atau tata caranya yang paling afdol adalah seperti kaifiah atau tata cara mandi junub atau mandi besar. Itu kaifiah atau tata cara mandi Jumat yang paling afdal. Dan paling tidaknya adalah mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Itu kaifiah atau tata cara yang paling minimal. Wattatayyub. Ibadah berikutnya adalah tatayyub, memakai parfum atau minyak wangi sebelum berangkat ke masjid. Usahakan untuk memakai parfum atau minyak wangi. Dan harus senantiasa kita sadari bahwa dua perkara ini, dua aktivitas ini merupakan ibadah. Mandi dan memakai parfum sebelum pelaksanaan sholat Jumat, bukan sekedar tradisi atau adat kebiasaan semata. Mandi yang berpahala. Sehingga ketika seseorang meniatkan mandinya tersebut dalam rangka untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka untuk meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walubsi ahsani siyab, dan mengenakan pakaian yang terbaik. Allati yaqdiru 'alaiha, yang mampu untuk diupayakan. Berusaha untuk memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bagus. Tidak harus pakaian yang berwarna putih. Memang ada sebagian ulama yang berpandangan agar disunahkan atau dianjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih pada hari Jumat. Sebagian ulama berpandangan seperti itu. Namun seandainya tidak punya atau tidak ada, maka boleh memakai pakaian dengan warna apapun. Yang jelas berusaha untuk memilih pakaian yang terbaik. Wadhihabi ilaiha mubakkiro. Berikutnya adalah bersegera untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat di masjid. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa pahala kaum muslimin yang menghadiri pelaksanaan sholat Jumat itu bertingkat-tingkat. Seseorang yang datang pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta. Pada waktu yang kedua, seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor sapi betina. Yang datang pada waktu yang ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Waktu yang keempat, seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Pada waktu yang kelima, seolah-olah dia berkorban dengan sebutir telur. Itu tingkatan pahala yang paling rendah. Nah, bagaimana perhitungannya? Dijelaskan oleh para ulama, perhitungan waktu-waktu tersebut mulai dari terbitnya matahari pada hari Jumat sampai masuknya imam ke masjid dibagi lima. Itu cara perhitungannya. Mulai dari terbitnya matahari sampai masuknya imam ke masjid, sampai naiknya imam ke atas mimbar, kemudian dibagi lima. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berikutnya, wal ishtighal bidzikri wad du'a ila huduril khatib. Tsumma al insat li khutbati. Menyibukkan diri dengan zikir, doa, atau bacaan Al-Quran sampai kedatangan imam atau khatib. Sehingga selama penantian tersebut, seorang muslim hendaknya menyibukkan diri dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, atau sholat sunnah mutlak, dan lain sebagainya. Dan ini juga akan menentukan besar kecilnya pahala sholat Jumat yang akan diraih oleh seorang muslim. Akan berbeda pahalanya dengan seorang yang kemudian tidur selama penantian tersebut. Memang sengaja tidur. Tidur menunggu kedatangan imam. Maka pahalanya tidak akan sempurna. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Tsummal insad li khutbatih. Berikutnya adalah diam untuk mendengarkan khutbahnya. Dia mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Bahkan ini merupakan sebuah kewajiban bagi para hadirin yang hendak melaksanakan sholat Jumat, bukan sebatas anjuran. Hukumnya tidak sekedar sunnah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam hadisnya, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mengatakan kepada temanmu ansit, diam, hanya sebatas mengatakan diam, satu kalimat saja, dan tujuannya baik dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, wal imamu yakhthub, sementara imam sedang menyampaikan khutbah, faqad laghaut, kata beliau, maka sungguh pahala Jumatmu telah sia-sia, telah hilang atau sirna. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Sehingga pelakunya hanya sebatas menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Hanya sebatas itu. Dan tidak mendapatkan pahala sholat Jumat yang sangat besar. Lianna fi dzalika al-yaumi sa'ata istijabah. Karena sesungguhnya pada hari Jumat terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuraddu fiha da'i. Tidak akan ditolak doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menepati waktu tersebut, maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad ikhtalafa fi ta'yini hal ulama. Sungguh para ulama telah berbeda pendapat tentang penentuan waktu tersebut. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kapan waktu mustajab pada hari Jumat? Fa minhum man qala, maka di antara ulama ada yang berpendapat, innaha min julusil imami alal mimbar ilang qidha'i shalah. Ini pendapat yang pertama. Waktu tersebut dimulai dari duduknya seorang imam di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama. Dan berdasarkan hadis yang sahih. Mulai dari duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Itu ya waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kita sampaikan pendapat-pendapat yang lain pada pertemuan berikutnya. Wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika.